Islam memerangi hal ini. Karena Islam bukan agama radikal. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam rahmatan lil alamin. Islam mengutuk segala tindakan-tindakan radikal. Kekerasan tanpa aturan. Maka kerusakan lainnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, yang ketujuh adalah melakukan bom bunuh diri. Orang-orang yang sudah rela melakukan hal tersebut biasanya disebut pengantin. Otaknya sudah benar-benar dicuci habis. Tidak ada dalam pikirannya selain semua yang ada di hadapannya kafir, kafir, kafir, kafir. Tidak ada dalam benaknya selain keyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu akan membawanya kepada kebahagiaan. Mati sebagai syuhada. Dijanjikan surga, bertemu dengan bidadari. Dan seterusnya. Itu saja yang ada dalam benaknya. Sehingga dia rela untuk melakukan bunuh diri. Dengan cara meledakkan bom. Jelas ini bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sayang kepada kalian. Dilarang, haram hukumnya melakukan bunuh diri. Sekalipun di medan perang, di medan jihad, yang namanya bom bunuh diri, itu juga tidak boleh. Sekalipun dalam situasi perang. Lah apalagi kalau tidak dalam situasi perang. Ini tidak diajarkan dalam Islam. Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabdanya menyatakan, "Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya, 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu di dunia, maka dengan itu pula pada hari kiamat ia akan diazab. Kalau membunuh dirinya sendiri dengan cara meledakkan bom yang ditempelkan di tubuhnya, maka seperti itu pula nanti keadaannya pada hari kiamat yang akan dia alami. Dengan alasan apapun, bunuh diri itu haram. Dalam jihad sekalipun. Ya. Dalam jihad sekalipun. Nah, apalagi kalau dalam situasi aman. Sungguh itu merupakan tindakan kejahatan yang paling besar. Karenanya wajar jika Islam memberikan ancaman keras bagi para pelaku bunuh diri. Banyak fatwa dari para ulama yang mengharamkan amaliyah intihariyah, bom bunuh diri. Semua itu tidak diajarkan dalam syariat Islam.